Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-34 dan ke-35 dari Kitabul Jum'ah. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan syar'iyyah ar-rak'atain al-khafifatain. Inda dukhul masjid wal imam yakhutub, disyariatkannya seseorang yang masuk ke masjid di hari Jumat dan mendapatkan imam sedang khutbah untuk salat 2 rakaat. Dan salat 2 rakaatnya dilakukan dengan at-takhfif. Beliau di bahasanya menyebutkan tentang disyariatkan yang mengangkat ke-12 tangan bagi seorang imam tatkala ia beristisqa di dalam khutbahnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan ketika ia berkhutbah. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bab raf'il yadain fil khutbah. Bab mengangkat ke-12 tangan tatkala khutbah. Itu ketika beristisqa, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan hujan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad wa Musaddad ibn Musarhad qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Abdul Aziz wa Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas wa Anas ibn Malik wa an Yunus an Thabit an Anas Yunus ibn Ubayd qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhutubu yawm al-jum'ah idh qama rajul faqala ya rasulullah halaka al-qura wa halaka al-sham fad'u Allah an yasqiyana famadda yadayhi wa da'a. Jadi Anas radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba ada salah seorang dari jamaah berdiri dan berkata, wahai Rasulullah halakal qura wa halakal syam. Wahai Rasulullah, al-qura, al-qura diartikan pada khail, kuda. Begitu pula pada kendaraan-kendaraan yang lainnya yang biasa mereka gunakan. Sehingga riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Al-Rabi tadi terujud tadi mengatakan, ya Rasulullah inqatis subuh, inqatis subuh wa halakatil mawasyi. Wahai Rasulullah, telah terputus jalan-jalan. Itu kaum muslimin tidak bisa melakukan safar, perjalanan yang jauh. Kenapa? Dikarenakan kurang mereka, kendaraan-kendaraan yang biasa mereka kendarai itu mati. Atau tidak memiliki makanan yang cukup, yang bisa melakukan safar. Halakal qura wa halakal syah. Wahai Rasulullah, hewan-hewan tunggangan kami binasa. Begitu pula hewan-hewan ternak kami. Itu kambing. Fad Allah yasqiyana. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Famadda yadaihi wa da'a. Waktu Nabi SAW pada saat itu beliau sedang berkhutbah, membentangkan kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Dan hasilnya sebutkan dengan lebih lengkap di bab setelahnya. Bab al-istisqa fil khutbati yawm al-jum'ah. Bab al-istisqa ittalabu suqya, memohon diturunkan hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala khutbah pada hari Jumat. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا الوليد والوليد مسلم القرشي مولاهم قال حدثنا أبو عمر العوزاعي عبد الرحمن بن عمر قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجعل يوم فادعوا الله لنا فرفع يديه ومنر في السماء قزعا فوالذي نفسي بيدي ما وضعها حتى ثار السحاب أمثر الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتفادر على لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى جمعة أخرى حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك العربي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل جوبة وسلوادي قناة شهرا وسوادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi asana, musim paceklik, musim panas yang panjang menimpa manusia. Maka tatkala Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jumat, qama Arabi, ada seorang Arabi berdiri dan berkata kepada Nabi SAW yang sedang khutbah, wahai Rasulullah, halakal mal wajal iyal qad'ullah halana, wahai Rasulullah, harta kami telah rusak. Dan Arabi biasanya hartanya berupa hewan ternak, karena kehidupan mereka dari hewan ternak. Tentunya ketika terjadi musim panas yang panjang, makanan atau hewan ternak berupa rumputan dan daun-daunan itu tidak ada, yang menyebabkan binasanya hewan-hewan ternak mereka. Ia berkata, wahai Rasulullah, halakal ma, wahai Rasulullah, harta kami telah rusak, wajah al-iyab, dan keluarga kami kelaparan. Fad'ullah halana, maka berdo'alah untuk kami, wahai Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat sekian, agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Maka Nabi SAW ketika diminta oleh Arab untuk berdoa istisqa, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma sqina, Allahumma sqina, ya Allah turunkan untuk kami hujan, ya Allah turunkan untuk kami hujan. Kemudian kata Anas radhiyallahu ta'ala an, wa manara fis sama'i qaza'a. Pada saat sebelum Nabi SAW berdoa, kami tidak melihat di langit itu ada tanda-tanda hujan. Tidak ada awan yang merupakan ciri akan turun hujan. Benar-benar langit itu bersih. Tidak ada tanda hujan di langit. Fawalladhi nafsi biyadi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah, tidaklah Nabi SAW meletakkan kedua tangannya dari berdoa sampai faras sahab antal jibal, terlihat di langit itu awan seperti gunung. Tummalamnya zi'an mimbari, dan Nabi tidaklah turun dari mimbarnya, hatta ra'aitu matar yatahadar ala lihyati, sampai aku melihat air hujan itu bercucuran di janggut Nabi SAW, atau jatuh dari janggut Nabi SAW, menunjukkan turun hujan besar. Dalam keadaan Nabi masih di atas mimbarnya. Sudah kita katakan masjid Nabi SAW atapnya itu dari pelepah kurma, dari daun pelepah kurma, sehingga kalau turun hujan besar air masuk ke dalam masjid. Juga seperti di kisah Lailatul Qadar, sini juga sama, Nabi tidak turun dari mimbarnya sampai turun hujan besar dan air hujan masuk dalam masjid, sampai terlihat air hujan berjatuhan dari janggut Nabi SAW. Famutirna yaumana dalik, maka kami diberi air hujan pada hari itu. Hari itu turun hujan. Wa minal ghad, begitu pula esoknya. Wa ba'dal ghad, dan esok lusanya. Walladhi yali, dan hari berikutnya. Sampai Jumat berikutnya. Satu pekan penuh turun hujan. Dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qama dzalikal arabi, kemudian di Jumat berikutnya orang Arab yang Jumat kemarin meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hujan, orang tersebut berdiri kembali. Atau ada orang yang lainnya dan mengatakan, ya Rasulullah tahaddamal bina wa gharikal mal, fad'ullaha lana, wahai Rasulullah, bangunan-bangunan kami rusak. Terlebih pada zaman dahulu, juga sampai pada zaman sekarang, sebagai tempat bangunan itu terbuat hanya dari tanah. Sehingga ketika turun hujan, lebih hujannya deras dan dalam waktu yang lama, maka bangunan itu akan rusak terkena air hujan. Sini dikatakan oleh Rasulullah tahaddamal bina, bangunan-bangunan rusak dengan hujan yang terus-menerus dengan deras selama satu Jumat. Wa gharikal mal, dan harta kami juga terendam oleh air. Fad'ullaha lana, maka mohonlah ya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghentikan hujan yang terus-menerus turun. Farafa yadayhi, maka Nabi SAW mengangkat kedua belah tangannya. Faqal, dan berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekitar negeri kami, dan jangan engkau turunkan di negeri kami. Kemudian kata Anas radhiyallahu ta'ala an, fama yushiru biyadi ila nahiyan nasahab illa farajat. Tidaklah Nabi SAW pada saat itu mengisyaratkan dengan tangannya ke arah sahab, ke arah awan yang bukan hujan di Madinah, illan farajat, dengan awan sebut bercerai-berai dan menjauh dari arah yang dituju oleh Nabi SAW. Wasaratil Madinah mithla jawbah, sampai terlihat Madinah katanya seperti jawbah, seperti habra al-mustadir, seperti lubang. Seperti lubang, maknanya di sekitar Madinah itu terang, tidak ada awan, dan di luar Madinah itu terlihat awannya tebal. Sehingga negeri Madinah secara khusus seperti jawaban, seperti lubang putih. di atas langit Madinah. Kemudian kata Anas, wasal wadi qanat syahra, dan wadi Madinah mengalir selama satu bulan. Dikarenakan selama satu Jum'ah, satu pekan, hujan turun dengan deras dan terus menerus. Walam yaji'ad min nahiyatin illa haddatsa bil jawd, dan tidak ada seorang pun yang datang ke Madinah dari orang-orang luar di sekitar Madinah atau yang lainnya, mereka bercerita bil jawd, bahwasanya telah turun hujan yang besar. Al jawd al matrul adzim, telah turun hujan besar di tempat mereka. Ini hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu taala an. Dan di sini kita bisa mengambil faedah sering disebutkan dalam bab ini, syariah raful yadain fi du'a fi khutbah siyam al-istisqa. Juga kita bisa mengambil faedah yang lainnya, yaitu tentang ahamiyatu du'a, tentang pentingnya ad-du'a. Seperti dikatakan, kalau datang hadisnya dhaif tapi maknanya benar, ad-du'a silahul mu'min, doa itu merupakan senjata seorang mukmin. Apabila kita ditimpa dengan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang kita merasa sepertinya tidak ada jalan keluar yang terlihat untuk bisa keluar dari ujian tersebut, maka sadarlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah sudah mengatakan kepada hambanya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada hambanya, wa idza sa'ala 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'ani. Seandainya hambaku bertanya kepada wahai Rasul tentangku, katakan aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Terlebih lagi kalau dalam keadaan mutlak dan keadaan terpuruk, kalau katakan amma yujibul mutlak wa idada wa yashifusu, siapa yang bisa menghilangkan doror pada seorang yang tertimpa dengan motor dalam keadaan terpuruk, siapa yang bisa mengabulkan doanya dan menghilangkan kejelekan darinya? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Arabi ini, ya sahabat, seorang Arab, biasanya Arabi si keagamaan itu tidak seperti para sahabat yang ada di Madinah. Tapi kita bisa melihat bagaimana keimanannya, bagaimana fiqahnya billahi azza wa jal. Ketika dia ditimpa dengan paceklik, itu sana musim panas yang memadaratkannya dan keluarganya, ia meminta kepada salam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Itu beristisqa. Lagi doa itu amruhu adzim, perkara yang sangat besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan itu terdapat di dalamnya kebutuhan yang sangat besar bagi kita. Kita tidak mungkin bisa hidup dengan tanpa doa. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah yang lainnya, itu tawassul bidu'a salihin, bertawassul dengan doa orang saleh. Ini termasuk tawassul masyru'. Selain bertawassul dengan asma Allah taala wa sifatih, dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawassul dengan amalan saleh yang kita lakukan, yang kita rasa itu amalan yang kita amalkan dengan ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk tawassul yang masyhur, tawassul bi du'a as-salihin, bertawassul dengan doa orang saleh. Karena doa mereka aqrab bil ijabah, lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak kisah para sahabat datang kepada Nabi meminta agar Nabi mendoakannya, termasuk di sini. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya yang berkaitan dengan iqamatul jum'ah. Maksudnya iqamatul jum'ah, jum'ah tetap dilaksanakan sekalipun nanti turun hujan, tetap dilaksanakan Dan bagi kaum muslimin yang tidak menghadiri Jumat, maka itu udzur bagi mereka ketika ada hujan. Tapi Jumat tetap diselenggarakan. Saya di sini, Nabi Sallam di Jumat berikutnya ketika masih turun hujan dan ada orang yang minta untuk didoakan agar hujan berhenti, Nabi dalam keadaan berkhutbah Jumat. Jumat tetap diselenggarakan. Tetap diselenggarakan, dan bagi yang tidak menghadirinya maka untuk diperbolehkan ketika ada hujan. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Malisa fi Shahihain. Kita masih berada di pembahasan kitabul iman, al-iman bil malaika. Qala al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddatsana Hasan qala haddatsana Hammad ibn Salama an Ammar ibn Abi Ammar an Ibn Abbas qala كنت مع أبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يناجي فكان كالمغرب النبي فخرجنا من عنده فقال لأبي أي بني ألم تر إلى ابن عمك كالمغرب أني فقلت يا أبتي إنه كان عنده رجل يناجي قال فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي يا رسول الله قلت لعبد الله كذا وكذا فأخبرني أنه كان عندك رجل يناجيك فهل كان عندك أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل رأيته يا عبد الله قال قلت نعم قال فإن ذلك جبريل وهو الذي شغلني عنك قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح رجال صحيح وحسن وابن موسى الأشيبي. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو كامل عفان المعني قال حدثنا حماد به وقال حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد سعدي المعنى. Dari Abu Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada beliau dan ayahnya, itu Abbas Ibn Al-Muttalib, bersama Nabi SAW. Kata Ibn Abbas, pada suatu hari aku bersama ayahku, itu Abbas Ibn Al-Muttalib, di sisi Nabi SAW. Dan pada saat itu aku melihat ada seorang laki-laki yunaji sedang berbisik-bisik dengan Nabi SAW, berbicara munajat dengan Nabi SAW. Ibn Abbas melihatnya, sedangkan ayahnya Abbas tidak melihat. Fakana kal mu'rid an abi, maka ketika Nabi terlihat Ibn Abbas sedang berbisik-bisik dengan seseorang, kata beliau, fakana kal mu'rid an abi, terlihatnya Nabi seperti berpaling dari ayahku. Ini tidak seperti biasanya. Nabi kalau ada orang datang, beliau sambut dengan baik. Terlebih lagi ini pamannya, Abbas Ibn Muttalib. Tapi ini ketika datang, beliau seperti berpaling dari ayahnya. Fakharajna min indi, maka kami keluar dari sisi Nabi Sallam. Dan ketika kami keluar, ayahku berkata kepadaku, wahai puteraku, tidakkah engkau lihat putera pamanmu? Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keponakan Abbas. Tidakkah kau lihat putra pamanku itu sepupumu kalmaritani, tadi ketika kita di sini seperti berpaling dariku. Fakultu, maka aku berkata, wahai ayahku, tadi aku lihat karena indah rajin yunaji, ada seorang berbisik-bisik, itu berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, maka ayahku ketika mendengar perkataanku mengajak aku kembali menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami kembali menghadap Nabi Sallam. Dan ketika sudah berada di hadapan Nabi Sallam, ayahku berkata, wahai Rasulullah, tadi Abdullah bin Abbas berkata kepadaku, atau tadi aku berkata kepada Abdullah bin Abbas begini dan begini. Dan Abdullah mengkhabar kepadaku bahwasanya tadi ada seorang laki-laki sedang berbisik-bisik dengan, sedang berbicara denganmu. Falkana indaka ahad, apakah tadi ada seorang di sisimu? Faqala Rasulullah, maka Nabi Sallam bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai ra'aita ya Abdullah, wahai Abdullah, apakah tadi kamu melihatmu? Ada seorang berbicara atau berbisik-bisik denganku? Qultu na'am, kata Abdullah bin Abbas, iya, saya melihatnya. Maka Nabi berkata kepada pamannya, fa'inna dhaka Jibril, dan kepada Abdullah, fa'inna dhaka Jibril, yang kau lihat adalah Jibril. Wa huwa alladhi syaghalani anka, dan wahai pamanku, dan itulah yang menyebabkan aku tersibukkan darimu. Tadi aku berpaling darimu, kurang perhatikan, karena aku sedang berbisik-bisik dengan Jibril atau berbicara dengan Jibril. Syaitnya di sini sangat jelas sekali. Jibril alaihissalam tentunya abdul malaikat, yang merupakan malaikat yang paling abdul, sesuatu yang ada, makhluk, terlihat oleh Nabi Sallam, bahkan Abdullah bin Abbas pun melihatnya. Berbeda dengan orang-orang falasifah yang mengingkari adanya wujud malaikat. Dan dari sini pun kita bisa mengambil faedah yang lainnya di sisi adab. Bahwasanya adab yang diajak oleh Nabi SAW ketika berhadapan dengan seseorang, hendaklah berhadapan dengan baik. Itu menampakkan wajah ceria ketika berbicara atau datang ke seseorang disambut dengan baik. Maka Nabi Sallam mengatakan, la tahqirun min ma'ruf syai'a walau antal ka akhaka biwajhin falak. Janganlah engkau meremehkan amal kebajikan apapun bentuknya, walaupun dengan ketika menyambut saudaramu menyambutnya dengan wajah yang ceria. Ini dari hadis Nabi Sallam. Sehingga Abbas waman beliau ketika melihat ia sedang bersama Nabi Sallam dan Nabi berpaling darinya, merasa heran. Ini bukan suatu yang biasa, di luar kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Sampai beliau menyampaikan kepada putranya Abdullah dengan apa yang ia dapatkan. Dan Abdullah ketika beliau melihat ada seorang berbicara dengan Sallam, maka beliau sampai kepada ayahnya. Dan juga di sini kita bisa melihat faedah yang lainnya masih berkaitan dengan adab, yaitu al-udzur. Berkaitan dengan adab di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menyebutkan udzur atau alasan yang menyebabkan ia melakukan perkara yang dianggap aneh oleh pamannya. Itu, wahai pamanku, tadi aku seperti berpaling darimu karena aku tersibukkan dengan Jibril yang datang kepadaku. Oleh disagolani angka. Ini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.